Efesus pas 6. Cirik-cirike. Ide pangje raos meme bapan ceninge. Sewireh keto patutne solah anake Kristen. Bakti je teken meme bapan ceninge. Keto kecap pituduhe ane paling utamane, ane misi janji buka kene. Apange kita rahayu, tur dawo tuoh kitane digumine. Dur pebuat para wong tua, becikang alit-alit semetone, mangdane sampunang kantos alit-alite berangti ring semeton. Nanging, tuntun turpi tuturin je alit-alite antuk paurukan Kristen. Pebuat sekancan parekan, tinutin je pemekel nyamane, laksanayang je perintah nyane sahe nekengati, satmake buka memarekan teken ide Sang Kristus. Ede je nyame ngelaksanayang perintah nyane dinujune mepadu arep dogen. Buat ngeliangang atine, nanging buka parekan ide Sang Kristus. Laksanayang je pekarsan ide Sang Yang Widiwase sahe nekengati. Degen je ayah-ayahan nyamane dadi parekan, aji keneh aneliang, buka nyamo memarekan teken ide Sang Penembahan, tusing je buka anak memarekan teken manusia. Ingetang je, ide Sang Penembahan, lakar mepai je pikoleh teken anake ane melaksana ayu, yadian ia parekan, yadian ia anak merdeka. Pebuat para pemekel, becikang je miara parekan semetone. Sampunang je semeton merentah ipun nganggen kewirosan. Elingang je, mungweng semeton miwah parekan semetone punike, sareng-sareng dados druen pemekel sane tunggal ring swarga, sane nepasin anake makesami, medasar antuk tetepasan sane pate. Pemuputipun para semeton, tunggilang je kekuatan semetone sejeroning ide Sang Penembahan, mesrane kekuatan idane sane maha wisese. Agem je gegaman sane sampun kepaicayang ring semeton antuk ide Sang Yang Widiwase, mangdane semeton pada seregep ngarepin pengindra jalan ratun setane. Santukan irage meyude, boyo je ngelawan manusia, nanging lawan kewisesan-kewisesan sane kaon ring akasane, para pengereh miwah penguasa sane ngereh jagate puniki. Punika winanipun, sane mangkin agem je gegaman paican ide Sang Yang Widiwase. Mangdane ring panemayan setane rauh, semeton meresidayang ngelawan mesehi punika, dur sesampune puput peyudane, semeton pacang kantun pageh kadijati mula. Duaning punike semeton, pada saya geje, pepetetin je wangkong semetone antuk kesujatian, tabengin je dadan semetone antuk kepatutan, semalihe sepatunin je cokor semetone antuk kesaratan midartayang orti rahayu, sane memuat sutrepti rahayu. Semalihe, agem je kepercayaan semetone ring ide Sang Kristus, maka dados tameng, sane pacang nulak sekancan panah ijat, sane ngendih murub. Semalihe, tampi je kerahayuane, maka dados topong waje, miwah sabdan ide Sang Yang Widiwase, maka dados pedang, paican roh ide Sang Yang Widiwase ring semeton. Margiang je paindikane punike make sami sejeroning pengastawan, sahanunas pitulungan ide Sang Yang Widiwase. Pada ngastawa je nyabran rahine, setinut ring tuntunan roh ide Sang Yang Widiwase. Semalihe, pada saya geje, tur sampunang waneh ngastawayang para kaulan ide Sang Yang Widiwase. Astawayang taler tiang, mangde ide sangyang widiwase, mapaice pewisik ring tiang, rikale rauh penemayan tiange patut mebaos, mangde tiang purun midartayang pepingitan orti rahayune punike. Tiang sampun kemanggehang dados utusan pebuat orti rahayune punike, ya diastu sane mangkin tiang kepangkeng. Dua ning punike, astawayang je, mangde tiang purun midartayang orti rahayune punike sekadi patutipun. Tikikus ingih punike semeton irage sane kinasih, semalihe sisye sane setio tuon ring pekarian ide sangyang widiwase, ipun sane pacang nartayang ring semeton, mangdane semeton-semeton pada uning ring paindikan miwah kewentenan tiange sane mangkin. Punika winanipun, tiang utus ipun ngerauhin semeton, buat nartayang ring semeton, seluwi ring paindikan tiange, mangdane semeton kelipuran. Ide sangyang widiwase, sang aji, miwah ide sangyang Yesus Kristus, maicayang sutrepti rahayu, miwah kapitresnan, miwah kepercayaan, ring semeton sinamian. Sih peswecan idane setate nedunin semeton sinamian, sane tansah tresna asih ring ide sangyang Yesus Kristus, sejeroning kapitresnan sane langgeng.